dan berkelilinglah kamu dengan apa yang telah terjadi pada masa-masa menjadi pikiran kamu. Pikirkan apa yang terjadi. Di sana banyak musibah, di sana banyak peperangan, banyak pembunuh. Pikirkan itu semuanya. Jika kamu mendapatkan itu, maka kamu akan bisa mengambil ibrah. Tapi, manakah orang-orang sekarang yang berakal? Manakah orang-orang yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi? Pikirkan baik-baik, di mana sekarang orang-orang yang mempunyai bangunan-bangunan yang megah? Tanah-tanah yang luas. Pikirkan baik, gimana keadaan sekarang orang-orang yang mempunyai wajah yang tampan dan cantik, yang mempunyai kedudukan-kedudukan yang tinggi. Di mana letaknya orang-orang yang banyak angan-angannya? Dia lebih cenderung untuk menikmati dunia. Dan dia selalu mengakhir-akhirkan amal. Dia menghitung banyaknya pelayannya, budaknya, serta keluarga. Di mana tempatnya orang yang telah dihijab oleh Allah? Mana orang yang dikatakan itu cerdas, profesor, doktor? Di mana sekarang tempatnya orang-orang yang ahli berbicara, tutur katanya yang indah? Ketahuilah, mereka telah diporak-porandakan oleh kematian, dan tempat mereka sekarang udah ada di dalam kubur. Wajahnya yang cantik, tubuhnya yang tampan, udah menjadi tengkorak yang mengerikan. Bangunan mereka yang megah udah ditinggalkan dan tinggal ada di kuburan. Dinding-dindingnya tanah, atapnya tanah, bawahnya tanah. Pakaian mereka yang menjadi kebanggaan udah berubah menjadi kain kafan tiga helai yang menjadi mutinya. Adakah masih orang yang masih berpikir dengan ceramah ini, atau hati sudah menjadi kaku? Tahukah kamu apa sebabnya itu? Sebab itu adalah makanan haram. Itu yang membuat manusia lupa daripada urusan kebaikan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hei orang-orang beriman, jangan kamu mendekati salat sedangkan kamu masih dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan atau baca. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa dalam ayat ini ada dua arti. Pertama, jangan mendekati sholat kamu dalam keadaan mabuk dari minuman khamr. Kedua, jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk dari cinta dunia. Memikirkan, mengumpulkan urusan dunia sehingga kamu mabuk. Jangan kamu masuk ke sholat kecuali hati kamu sudah hadir. Hati kamu sudah sibuk. Bukan hati kamu itu masih sibuk dalam urusan dunia. Bersih daripada kotoran hati, riya, kibir, ujub, atau yang lainnya. Sehingga kamu benar-benar mengetahui apa yang kamu baca. Bukan mabuk, Allahu Akbar, mabuk urusannya dunia yang dipikir. Bukan bacaannya yang dipikir, Fatihah enggak memikir artinya, baca surat enggak memikir artinya, yang dipikir urusan dunia. Ini sama dengan orang yang mabuk dengan urusan dunia. Karena itu Allah menyatakan, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu benar-benar mengerti apa yang kamu baca atau ucapkan. Para salaf kita telah mencapai makom yang tinggi. Itu dicapai tidaklah dengan tenang-tenangan, tapi dengan mujahadat yang tinggi, usaha yang tinggi, dan makanan yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan seseorang yang selalu mengangkat kedua tangannya, berpakaian-pakaian orang yang sufi, sambil selalu menyatakan, ya Rabbi, ya Rabb, tapi makanan gak peduli, ternyata banyak yang dimakan haram, pakaian haram. Dari mana itu doa akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ibadah itu akan diterima oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, siapa orang yang makanannya haram, seluruh anggota badannya bermaksiat kepada Allah, mau tidak mau. Dan siapa orang makanannya halal, seluruh anggota badannya taat kepada Allah, mau tidak mau, mengetahui atau tidak mengetahui. Hadis yang lain Rasulullah bersabda, halal itu jelas, haram itu pun juga jelas. Antara halal dan haram, ada perkara-perkara yang menyerupai yang halal maupun yang haram. Al-Habib Muhsin bin Alwi, beliau berkata, karena itu hati-hati kita ini menjadi terbuka. Ketahuilah, yang mencoreng, yang menodai hati adalah lawan halal, artinya makanan haram. Mencoreng atau merusak hati itu adalah karena dosa yang menutupi, menumpuk-numpuk dalam hati, dan itu akan berbahaya, akan bisa menyelimuti hati, sehingga nur iman yang ada dalam hati tadi itu tidak tembus dan tidak membimbing manusia tadi itu ke jalan yang diridho oleh Allah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Saya kira kita semuanya setiap hari banyak mendengarkan nasihat. Tapi masih adakah orang yang mengambil manfaat dari itu nasihat? Seakan-akan kamu semuanya tidak membaca Al-Quran. Dengarkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam Al-Quran. Wal asri, innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia itu semua usahanya, semua yang ia miliki dalam keadaan rugi. Illa alladina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haq. Dan mereka saling mewasiati kebenaran. Wa tawasaw bis sabar. Dan mereka saling mewasiati dengan kesabaran. Selain empat ini kriterianya, maka orang itu dinyatakan rugi walaupun kaya. Rugi walaupun jadi pejabat. Rugi walaupun dia menjadi orang terhormat. Allah juga berfirman, فَأَمَّا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةِ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Adapun orang-orang yang timbangan amal kebaikannya berat, maka dia dinyatakan dalam kehidupan yang menyenangkan. Dan adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya ringan, amal kejahatannya berat, maka tempatnya adalah di Hawiyah. وَمَا أَدْرَكَ مَا هِيَةٌ. Tahukah kamu apa itu Hawiyah? Narun hamiyah, api yang menganga panas yang akan membakar. Wanabul mawazin al kusfaliyah mil kiamah falatulam nasunsiya. Benar-benar aku Allah subhanahu wa taala akan menaruh timbangan keadilan nanti di hari kiamat. Maka tidak ada satu pun jiwa yang akan merasa didolimi saat itu. Masihkah ada pikiran, pengertian pada diri kita? Hada balaghul linnas wa yundaru bihi wa ya'lamu anna ma huwa ila wahid wa liyadzakkarul albab. Inilah perkara yang disampaikan untuk manusia, untuk mereka diberi peringatan dengannya, dan untuk mereka mengenal bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali yang esa, dan untuk supaya sadar orang-orang yang punya akal. Ayat ini mengandung empat hal yang penting. Pertama, penyampaian itu telah kita dapatkan. Allah telah menyampaikan kepada kita. Kedua, itu peringatan bagi kita. Ketiga, itu ilmu bagi kita untuk mengenal bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan yang keempat, itu adalah kesadaran bagi orang yang berakal, jika kita termasuk orang yang berakal. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi hati kita dan menerangi mata hati kita. Ayat Al-Quran atau nasihat itu akan bermanfaat jika diterima oleh hati yang baik. Hati kita ini rupanya setiap hari menjadi tambah mengaku. Buktinya tambah cinta dengan dunia. Jum'ah, misalnya hari Jum'ah. Setiap 8 hari cuma 1 kali. Dan itu kamu lihat mereka pun masih terlambat untuk pergi ke masjid. Setelah azan kamu berangkat, kamu dapatkan masjidnya masih sepi. Alhaqumut takatsur, ternyata manusia telah dilupakan oleh banyak-banyakan mengais dunia. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kita sibuk dengan dunia kita sibuk dengan keluarga kita. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka ghaima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Untuk urusan dunia kita tinggalkan segala-galanya. Tapi ketahuilah, yang disediakan oleh Allah surga itu adalah lebih baik, lebih bagus daripada perdagangan urusan dunia. Dan Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Ini dunia sebentar lagi akan porak-poranda. Pasti akan kita tinggalkan. Karena itu, hari Jum'ah, mari kita muliakan. 8 hari, cuma 1 hari aja kamu gunakan untuk ibadah. Kenapa sih? Kok berat gitu? Jum'ah-Jum'ah masih banyak sibuk urusan dagang, jual-beli, urusan pakaian. Mudah-mudahan insya Allah keadaan ini Allah akan alihkan kita kepada keadaan yang baik. Sehingga hati kita menjadi bersih, bercahaya, dan bisa menerima yang hak. Dan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa beramal soleh. Ilmu semuanya tidak akan bernilai kecuali jika amalkan. Karena itu, terimalah ilmu ini dengan hati dan ayo kita amalkan. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang manfaat nantinya. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Wa tuktaba sul anwaru min bi gubaisiha wa huwa yir'a bi kalbin wa nadirin bi amiriha lissadikin imaratul gulubi bi fayadin min alfadli ghamirin. وفي عرفات كل ذنب مكفرا ومغتفرا منا برحمة الغافرين وغفنا بها والحمد لله وثنى وشكرا له إن المزيد لشاكرين. عشية توافى الوقت من كل وجهة وفج وغم بين داع وذاكرين وراج وباك من مخافة ربي بفائض دمع كالسحاب المغافرين. وفي الوفد كم عبد منيب لربي وكم مخبت كم خاشع متصاغر وذي دعوة مسموعة مستجابة من الأولياء للصفا والبصائر. ولله كم من نظرة كم عواتف وكم نفحات للإله غوامر. إنا لنرجو عفوه أن يعمنا ويشمل منا كل بر وفاجر. أقبل على زلفى بمزدلفاتها ومشعرها أكرم بها من مشاعري وجئنا منا في الخير كل صبيحة لرمي إلى وجه العدو المجاهر وحلق وإهداء الذبائح قربة إلى الله والمرفوع تكوى الضمائر وبتنا بها تلك الليالي ويالا ليال لقى طابت بتيب التزاور ألا يا ليالي الخيف عودي وأسعدي لكي يحيا مني كل ميت داثري وعدنا إلى البيت العتيق بنفرة مباركة مستعجلا مثل آخري فيا كعبة الحسن البديع الذي غدا بها كل صب ولها القلب حائري ويا مركز الأسرار والنور والباب ولطف جمال راق في كل ناظر تحن إليك المؤمنون قلوبهم وأرواحهم من وارد مثل صادري بعدت بجسمي عنك والقلب حاضر لديك وإني بعد ذا غير صابر ولم يك بعدي عنك زهدا وخيرة عليك ولك لشؤون العواذر ويا مكة الوراء يا فرجة الدنا ويا مفخرا مستعبا للمفاخر عسى عودة للمستهام ورجعة إليك لتقبيل الثرى والمآثر أرجي ولي ظن جميل بخالقي وإن الرجاء في الله أثنى دخائري والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على أفضل الصلاة والأسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل وسلم صلاة على سعر مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفى عن ذكرك وذكر الغافلون. وفقنا وفقهم لما ترضيك ولا نبيع عن الكرمان وفقنا في الله وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا وفقنا ربنا واصلح لنا كل الشؤون واغفر الرضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل الديون واغفر واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من لا يحكي شرعنا والوفاء في كتاب الدين الشفاء وعلى الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يستحق في ضعف ولا تولنا وليا ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي منك دفعني لعفوك والرجاء دربي لعفوك والرجاء دربي. إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي منك دفعني يا عبدك والرجاء دربي وخوفي